Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Hilmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program yang luar biasa. Seperti biasa di malam Jumat, Cahyati kembali hadir. Saya ingin menyapa dulu, biasanya kalau kemarin-kemarin ada yang paling jauh. Kalau kemarin akhirnya doang, uhtinya sekarang ada. Ini paling depan, ini dari mana? Adek? Dari? Bandung ya? UIN Bandung. Oh, jauh kan? Ini dari Bandung. Oke, kemudian ada lagi paling jauh nih, biasanya penasaran. Kalau kemarin dari Pangandaran ada, kemudian dari Jawa Timur ya. Ada kira-kira dari mana lagi? Saya penasaran. Dari mana Bapak? Papua. Wah, luar biasa. Baik, dari Garut ada ya? Semua pada sehat-sehat lah di sini ya. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang ada di Banjar, Kota Banjar ya, Kabupaten Ciamis, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kita berjumpa lagi di minggu ketiga dan khusus menghadirkan Syekh dengan tema yang luar biasa juga malam hari ini. Saya punya tema menarik, kita akan membahas mengenai kekuatan doa dalam menghadapi problematika kehidupan. Nah, ini kenapa menarik? Ya tentu saja karena kita akan menggali ataupun membahas fenomena dalam kehidupan kita dilihat dari sudut pandang Islam tentu saja. Dan langsung aja, saya ingin menyapa Syekh. Sehat, Assalamualaikum Syekh malam hari ini. Waalaikumsalam, baik Alhamdulillah. Baik ya. Kita temanya kekuatan doa dalam menghadapi problematika kehidupan. Kemarin-kemarin juga sedikit kita membahas mengenai doa, bagaimana doa berdoa dengan baik. Kemudian bagaimana, ada yang bertanya juga bagaimana doa itu diterima dan tata cara berdoa. Nah, barangkali malam hari ini kita akan lebih lengkap lagi membahas tentang doa ini ya, saya. Baik, langsung aja saya, kita akan membahas mengenai kekuatan doa dalam menghadapi problematika kehidupan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang kekuatan doa dalam menghadapi problem-problem kehidupan. Nah, mengawali kajian di malam ini, kami akan menghadirkan satu kisah, cerita, tapi bukan dongeng. Nah, biasanya kalau Mustami ini mendengar cerita, biasanya enggak ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk enggak ini? Belum ya. Jangan belum. Pokoknya harus sampai selesai. Harus semangat ya. Nah, sebab dalam Al-Qur'an sendiri banyak memberikan kisah-kisah ketauladan. Karena dengan kisah dihadirkan lebih mudah diresapi, dihayati. Nah, ada satu kisah, kisatul mar'ati ma'a nabiyillah Musa alaihi salam. Ada satu kisah seorang wanita beserta Nabi Musa alaihi salam. Ja'at imra'atun ila nabiyillah Musa alaihi salam. Satu waktu datanglah seorang wanita menghadap kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian ia mengadu, faqallat innimra'atun lam talid aqim. Ia mengadu, wahai Nabi Allah Musa, aku ini sudah menikah lama, tapi belum juga dikaruniai anak. Istilah bahasa Arabnya aqim, aqim itu artinya yang mandul. Seorang wanita itu berharap Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ud'u rabbaka ya Musa ayarzuqonia waladan. Berdoalah kepada Tuhanmu wahai Nabi Allah Musa supaya aku diberi karuniai seorang anak. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam ini bergegas munajat berdoa kepada Allah supaya wanita yang datang berharap itu dikaruniai seorang anak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qala azza wa jal, Ya Musa, Qad katabtuha akiman. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah tetapkan, aku telah takdirkan seorang wanita itu akim, wanita yang tidak akan pernah diberikan anak, alias wanita yang mandul. Faraja'a Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa pulang, fayukhbirul mar'ata bihadal khobar. Kemudian Nabi Musa pulang menemui wanita itu, dan Nabi Musa menceritakan apa yang beliau terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, seorang wanita tersebut pulang. Akan tetapi tidak lama kemudian balik lagi. Datangnya itu dengan meminta permohonan dengan permohonan yang sama. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, ud'u rabbak ayarzukoni Allah waladan. Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya aku diberi karunia anak. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun berdoa lagi kepada Allah dengan permohonan yang sama, dan Allah pun menjawab permohonan Nabi Musa. Qala azza wa jal, inni qad katabtuha akiman. Fahakamtu alaiha bil hukum. Wahai Musa, aku telah menetapkan wanita itu wanita yang mandul. Maka Nabi Musa pulang dan kemudian menceritakan apa yang telah diterimanya dari Allah sebagai bentuk jawaban, dan wanita pun setelah mendapatkan jawaban itu, wahai wanita, pulanglah, tidak ada manfaatnya engkau meminta. Pulang dengan perasaan yang sangat sedih sekali. Wa ba'da sannah, akan tetapi setelah satu tahun, Paroja'at datang lagi si wanita itu, seraya dia itu membawa, menggendong seorang bayi yang masa-masanya disusui. Fata'ajjaba Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa kaget. Kaget luar biasa. Lalu bertanya, Qala ya amatallah, mahadal tipel. Ini anak siapa yang kau gendong? Qalat, menjawab wanita itu, innahu waladi, sesungguhnya ini adalah anakku. Geleng-geleng kepala Nabi Musa, kaget. Kenapa? Sebab Allah telah menetapkan wanita ini, wanita yang tidak akan pernah diberi anak. Lalu, wahai wanita, bukankah Allah telah menetapkan kamu wanita yang mandul? Maka Qalat menjawab wanita itu, Naam, benar. Walakin da'autu innahu rahim. Ya rahim urzukni walada, ya rahim urzukni walada. Benar, Allah telah menetapkan aku wanita yang mandul. Tapi aku tidak kurang-kurang, tidak henti-henti, tidak capek untuk terus berdoa. ya Rahim, selalu manggil Allah, Ya Rahim. Yang penyayang, wahai yang penyayang, berikan karunia aku seorang anak. Terus seperti itu siang dan malam. Parajakonial walad, maka Allah akhirnya berikan aku, anugerahkan aku seorang anak. Lalu Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, qad da'atuka, aku telah berdoa kepada engkau, dan engkau berkata bahwa engkau telah menetapkan wanita itu tidak diberi anak. Wanita yang mandul. Kaifa rajaktahal walad, kenapa engkau berikan seorang anak kepadanya. Maka qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kullama hakamtu, kullama katabtuha akim, qalat ya rahim, kullama katabtuha akim, faqalat ya rahim. Benar, setiap aku telah tetapkan dia wanita yang mandul, tapi ia terus berdoa. Dia terus menyebut, ya rahim, yang penyayang, yang pemberi rahmat, seperti itu. Maka pada akhirnya, fasabaqat rahmati kudrati, maka rahmatku mendahului ketetapanku. Farajaktuhal walad, maka pada akhirnya aku berikan, aku anugerahkan dia seorang anak. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerima ini semua sebagai satu pembelajaran. Nah, jamaah sekalian yang hadir di studio beserta pemirsa Radar TV, kisah ini mendalam sekali. Maka perlu kita mengelaborasinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah-hikmah di balik kisah ini. Baik. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan suatu doa itu yang diucapkan sama manusia dengan terus menerus bisa merubah takdir, demikian. Dari cerita yang tadi di ya. Ya, salah satunya yang akan kita ambil hikmahnya dari kisah ini, betapa ketetapan Allah. Allah telah menetapkan kita dengan segala urusannya. Akan tetapi Allah pun memberikan peluang. Memberikan peluang kepada hamba-hambanya, sebab Allah telah memberikan potensi kepada kita, sehingga kita bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Nah, yang menjadi kuncinya, sungguh pun Allah telah takdirkan, Allah tetapkan apapun urusan-urusan kita. Tapi kalau doa kita, usaha kita membuat Allah menurunkan rahmatnya, maka rahmat Allah itulah yang akan merubah takdir. Bukan usaha kita, bukan kita yang merubah takdir itu. Tapi yang merubah takdir Allah sendiri. Allah sendiri yang merubah takdir dengan rahmatnya. Karena Allah merahmati hamba-hambanya, ada keinginan yang kuat. Ya, baik, saya nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi juga ada beberapa SMS yang sudah masuk. Nanti kita akan bahas lagi, lebih mendalam lagi mengenai kekuatan doa ya saya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah untuk yang sudah mengirimkan SMS-nya. Silakan yang belum, kita masih membahas mengenai kekuatan doa dalam menghadapi problematika kehidupan. Dilanjutkan lagi, tadi kita sedikit dari cerita ataupun kisah yang sudah kita bahas, sebenarnya isinya sudah bisa ditangkap bahwa begitu luar biasa kekuatan doa ketika kita memang benar-benar menginginkan itu dan terus dilakukan. Barang itu silakan bisa dilanjutkan lagi, saya. Ya, jamaah sekalian, kekuatan doa, sebab dalam satu hadis bahwa doa adalah solahul mukminin, artinya doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Dan kemudian dalam hadis yang lain bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, artinya perencanaan ibadah itu adanya di doa. Ya, dengan doa yang baik, perencanaan yang baik, maka langkah-langkah ibadah kita akan semakin baik. Nah, kita lihat surah Al-Baqarah 186. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu adalah dekat dari mereka. Nah, potongan ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Jangan kira bahwa Allah itu ada di mana, Allah tidak membutuhkan tempat. Bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah itu dekat. Dekat kita dengan pertolongannya, dekat dengan bimbingan Allah, dekat dengan karunia Allah. Ini harus dirasakan oleh kita yang beriman, yang ingin menjadi hamba-hamba Allah. Nah, apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan. Allah akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Nah, banyak orang, ya, ada yang mengeluh, saya ingin sesuatu, punya keinginan, punya harapan, tapi sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Akhirnya putus asa. Bahkan menyalahkan ayat itu. Katanya janji Allah, aku akan kabulkan permohonan hamba-hambaku. Nah, perlu diingat, ayat itu belum selesai. Sebab di ujung ayat itu, ada kalimat, palyastajibuli, lam amar, perintah. Maka hendaknya mereka, hamba-hambaku itu, memenuhi panggilanku, memenuhi seruanku. Paliuk minubi, dan hendaknya mereka mengimaniku. Nah, di ujung ayat ini penting dan menjadi kewajiban kita. Jangan menyalahkan Allah ketika permohonan-permohonan kita belum juga dikabulkan oleh Allah. Sebab kalau Allah itu janjinya pasti akan dipenuhi. Tinggal balik kepada kita. Nah, apakah kita memenuhi enggak panggilan Allah? Apakah kita benar enggak beriman kepada Allah? Jadi di ujung ayat ini, itulah yang menjadi kewajiban kita. Jangan menyalahkan Allah, menyalahkan ayat ini. Tapi secara komprehensif, secara lengkap memahami ayat ini. Jadi kalau kita ingin dikabulkan permohonan-permohonan kita oleh Allah, maka kita pun harus memenuhi panggilan-panggilan Allah, seruan-seruan Allah. Nah, kita introspeksi diri ini. Yang kedua, sejauh mana keimanan kita? Keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Inilah poin-poin penting yang wajib kita perhatikan. Ya. Bahwa Allah mengabulkan itu kewajiban Allah. Jangan capek-capek, repot-repot ngurusin urusan Allah. Nanti kita sendiri yang terbebani. Yang harus kita jalankan adalah kewajiban kita. Kewajiban kita di ujung ayat itu, palyastajibuli, hendaknya mereka, hamba-hambaku itu, selalu menjalankan panggilan-panggilanku, seruan-seruanku, menjalankan perintah-perintahnya. Dan kemudian, berimanlah kepadaku. Nah, jadi kalau kita sebagai hamba menjalankan panggilan Allah, mengimani kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita sebagai hamba-hambanya. Nah, jadi ada kewajiban Allah, ada kewajiban kita. Jadi jangan ditukar nih rumusnya. Ya. Kalau ditukar, kita jadi berat beban kita. Ya. Bahwa Allah mengabulkan itu adalah wilayah Allah. Tapi wilayah kita harus ingat, palyastajibuli, penuhilah panggilan-panggilanku. Introspeksi diri kita. Kemudian, sejauh mana keimanan kita kepada Allah? Ya, keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, termasuk tadi, keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah akan merubah dengan rahmatnya, walaupun sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita putus asa, ya, ah, saya udah begini nasibnya, kayaknya dari dulu juga begini-begini juga. Kira-kira itu kalimat-kalimat pesimis atau optimis? Pesimis. Nah, kalau pesimis, itu tanda orang yang tidak iman kepada Allah. Orang yang beriman, dia optimis, dia penuh harapan, bulat kepada Allah, mengimani Allah. Nah, disitulah pentingnya di dalam berdoa kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Mengimani kepada Allah, mengimani segala kebaikan-kebaikan Allah, termasuk nama-nama yang mulia yang disandang oleh Allah. Kita beriman kepada Allah, bukan hanya iman kepada Allahnya aja yang wujud, yang ada, tapi nama-nama Allah yang mulia yang disandangnya harus kita imani, harus kita yakini, seperti dalam kisah tadi. Ya Rahim, Ya Rahim, wahai pemberi rahmat, wahai pemberi rahmat. Terus diulang-ulang, bukan hanya di mulut, tetapi keluar dari jiwa, dari hati yang paling dalam, penuh keimanan. Payuk minubi. Ya, terus tanpa henti, tanpa lelah, berdoa kepada Allah dengan meyakini Allah adalah Ar-Rahim, salah satu daripada nama Allah. Ar-Rahim, Allah itu penyayang, Allah itu penyayang, Allah itu pemberi rahmat. Diyakini dengan seyakin-yakinnya, berdoa kita kepada Allah, maka akan nyambung untaian doa kita dengan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita satu persatu dulu supaya ini SMS-nya sedikitnya enggak, walaupun nanti pasti enggak bisa semuanya kita bacakan, tapi ini yang pertama, ini yang paling masuk ya. SMS yang sudah masuk untuk pemirsa di rumah juga silakan, nanti juga para mustami boleh bertanya. Tapi pertanyaan siap disiapkan dulu. Ini ada dari nomor 0906. Saya mau bertanya bagaimana tata cara doa yang benar, yang baik dan benar, agar diijabah tentu saja. Tata cara berdoa yang baik dan benar. Tata cara itu ada dua bentuk. Ada tata cara lahiriah, fisik kita, ada tata cara batiniah. Nah, tata cara lahiriah Rasul mengajarkan, salah satunya kita menghadap ke kiblat. Bukan berarti bahwa Allah berada di kiblat, tetapi kiblat ini menjadi simbol rumah Allah. Nah, kita arahkan wajah kita ke arah kiblat. Ya, kemudian juga diusahakan kita mempunyai wudu dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Ya. Nah, ini adalah adab-adaban atau etika secara lahiriah. Nah, secara batiniah sebetulnya yang sedang dibahas. Bagaimana batin kita, bagaimana ruhani kita ketika kita berdoa kepada Allah. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu dekat. Ya. Bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Kemudian kita meyakini bahwa Allah adalah dengan menyandang segala nama yang mulia. Ya. Maka kita sebut salah satu dari nama Allah sesuai dengan keinginan kita. Maka Allah mengajarkan falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah, baginya nama-nama yang mulia. Maka serulah dia dengan nama-nama itu. Jadi kalau kita misalnya ingin mendapatkan kekayaan yang luas, ya, kekayaan yang luas, ingin rezeki yang luas, atau yang pas-pasan ini yang hadir? Ingin yang pas-pasan atau yang luas, yang kaya? Ingin pas-pasan? Alhamdulillah pas-pasan. Minta kepada Allah jodoh, pas ada jodohnya yang baik. Ya. Ngedoa lagi kepada Allah, pingin ya diberikan rumah, pas untuk rumah ada. Ya, biasa kemana-mana pakai skuter, suku muter, pakai sepeda. Berdoa kepada Allah, ya Allah, pingin diberikan motor, pas ada. Jadi pas-pasan juga sudah baik rezeki kita. Nah, kita pingin lebih, karena lebihnya ingin membantu orang. Membantu orang tua kita, orang mustad'afin yang lemah. Maka Allah itu al-ghani, Allah itu yang kaya. Nah, maka salah satu etika kita berdoa kepada Allah, sebut bahwa Allah itu yang kaya. Ya ghaniyu, ya ghaniyu, wahai yang kaya, wahai yang kaya, agnini bifadlik, maka kayakanlah aku dengan karuniamu. Jadi menyebut nama Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, selaraskan dengan nama Allah. Sebab Allah adalah sifatnya sempurna, nama-namanya mulia. Maka sebutlah salah satu dari asma Allah itu yang sesuai, yang selaras dengan harapan kita. Nah, maka oleh sebab itu, berdoa kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Dalam ilmu tasawuf disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, lihat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Aku adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Ya pantas. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau yang diberi wahyu. Bahkan beliau yang pernah melihat sebagian ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah yang ada di langit sana. Pantas kalau beliaulah menyatakan, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Kalau kita semakin mengenal Allah, akan semakin mengenal kebaikan Allah. Nah, orang yang berdoa kepada Allah harus meyakini, harus mengenal bahwa Allah itu sempurna. Sehingga ketika kita berharap sesuatu kepada Allah yang baik, maka sebutlah salah satu dari nama Allah yang mulia itu, yang selaras, yang sesuai dengan proposal permohonan kita. Baik, itu dia Pak, Ibu yang tadi SMS yang pertama, bagaimana tata cara berdoa, karena memang ya harus di, tadi sudah dijelaskan dan barangkali bisa dipraktikkan, dan semoga doa kita selalu terkabul ya. Baik, kita akan istirahat dulu sejenak, nanti juga para muslim yang hadir di segmen ketiga boleh bertanya, siapkan dulu pertanyaannya, kemudian nanti juga insya Allah kita bacakan lagi SMS yang sudah masuk ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Ada Mas Tami dari UIN Bandung ya, yang mau bertanya. Namanya silakan, dengan siapa Kang? Nama saya Chandra. Silakan pertanyaannya sama saya. Saya mau bertanya gini sih. Kan ketika ada seseorang yang sudah berdoa 1 tahun belum dikabulkan. Nah, apakah itu ada hal yang menghambat akan doa itu? Jika ada, hal apa sajakah yang dapat menghambat doa gitu? Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini menarik. Yeah. Betul, barangkali kenapa doanya enggak dikabul-kabulkan gitu. Barangkali ada kira-kira yang menghambat atau hambatan yang membuat doa itu tidak dikabul. Ya, tentu. Tadi sudah sedikit dibahas bahwa kita sebagai hamba yang berdoa kepada Allah, ya, ketika doa itu belum dikabulkan, itu sebetulnya banyak sekali faktor-faktornya. Ada juga faktor-faktor dari diri kita. Sebab kan kita berdoa kepada Allah itu ingin dikabulkan dengan ridho-Nya. Gak mau doa kita dikabulkan tapi tidak dengan ridho-Nya. Bahasanya istidraj. Ya, contoh saja, iblis itu sudah jadi laknatullah, rojim, yang terkutuk, yang terusir. Tapi dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini contoh, dengan kemuliaanmu, aku berikan kekuatan ingin menggelincirkan anak Adam. Bahkan wa angzirni ila yaumi yub'asun, minta aku tempo sampai hari kiamat. Itu dikabulkan oleh Allah. Tapi dikabulkan oleh Allah tidak dengan ridho-Nya. Tapi dikabulkannya itu istidraj. Bahasa kita itu nyungkun. Ya. Nah, jadi setiap doa yang dikabulkan belum tentu pengkabulan itu beserta rahmatnya, beserta ridho-Nya, beserta kasih sayangnya. Nah, tentu dalam hal ini kita ingin dikabulkan doa itu beserta kasih sayang Allah, ya, beserta rahmat Allah. Nah, faktor ya. Contoh misalnya gini. Bisa saja hamba yang berdoa kepada Allah isi doanya, proposalnya baik-baik sekali. Tapi belum juga dibuktikan oleh Allah dikabulkan. Contoh Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau ingin diberi karuniai anak. Ya, itu semenjak setelah nikah sampai berpuluh-puluh tahun belum dikabulkan. Tapi Nabi Zakaria itu enggak berhenti berdoa. Nah, di sisi lain Allah suka dengan munajatnya hamba, dengan berdoanya hamba selalu datang. Allah itu suka sekali. Tanda hamba itu beriman kepadaku, walaupun belum aku kabulkan. Dengan panjangnya belum dikabulkan waktu itu, justru Allah suka dengan seringnya datang. Jangan-jangan udah dikabulkan berhenti doanya. Sebab doanya baik sekali, hatinya bersih sekali, iman sekali kepadaku, aku belum kabulkan. Nanti ada saatnya, timingnya yang pas sekali. Nah, Nabi Zakarianya malah sudah tua, kakek-kakek, istrinya sudah nenek, baru dikabulkan oleh Allah. Ketika mau dikabulkan bingung, gimana, saya sudah kakek-kakek, istriku sudah nenek-nenek. Tapi dengan kekuasaan Allah, maka timingnya sudah pas, maka Allah kabulkan. Nah, ternyata dari doa yang terus diputer tanpa henti, tanpa putus asa, dengan penuh keimanan, penuh harapan kepada Allah, semakin datang lagi kepada Allah di siang hari, di malam hari, setelah sholat fardu datang lagi kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka doa itu diakumulasi menjadi doa yang menjadi punya kekuatan di sisi Allah. Jadi dengan banyaknya berdoa, seringnya berdoa, dengan penuh keyakinan, tanpa putus asa, diakumulasi oleh Allah. Doa-doa, untaian-untaian doa itu menjadi doa yang hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faktor dari Allah sendiri yang menentukan. Kemudian tadi ada faktor dari diri kita. Nah, dari diri kita itu kewajiban kita tadi. Falyastajibuli. Nah, kita pun harus memperhatikan apakah kita sudah belum memenuhi panggilan-panggilan Allah. Nah, salah satu dikabulkannya doa kita yang baik, dan kemudian dikabulkannya dengan ridho-Nya dan kasih sayang-Nya, apabila kita berusaha sudah maksimal memenuhi seruan-seruan Allah, panggilan-panggilan Allah, maka nanti dikabulkannya plus dengan rahmat-Nya, plus dengan ridho dan kasih sayang Allah. Oke, baik. Ada lagi? Silakan digeser mic-nya. Silakan, Kang. Dengan Assalamualaikum. Siapa? Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko dari UIN Bandung juga. Ya. Tadi ada jenis-jenis doa, yaitu doa lahiriah dan doa batin. Apakah doa menggunakan bahasa masing-masing itu dapat diterima? Kalau misalkan dapat diterima atau tidaknya, apakah ada latar belakang dari hadis dan Al-Quran? Mungkin dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik sekali nih pertanyaannya nih. Sebab kita orang Sunda, orang Indonesia, gak paham bahasa Arab. Kecuali ibu Ibu apa mbak ini? Neng ini, bukan bahasa Arab, bahasa Urab. Rajin bikin Urab di dapur. Nah, bahasa jangan jadi kendala atau tipisnya harapan dikabulkannya doa kita oleh Allah. Sebab Allah lah yang membuat bahasa manusia ini bermacam-macam. Allah yang hakikatnya yang menciptakannya. Akan tetapi memang bahasa Arab punya kelebihan, sehingga wahyu yang terakhir Al-Quran berbahasa Arab, karena bahasa Arab ini punya keunggulan dan diakui oleh pakar-pakar bahasa dunia dibandingkan dengan bahasa yang lain. Nah, akan tetapi mau pakai bahasa Sunda, kita orang Sunda, pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun, itu baik redaksinya. Yang lebih terpenting adalah materi daripada yang isi permohonan kita. Ya. Materinya yang harus baik, kemudian dengan hati yang penuh keimanan. Sebab Allah memahami ya bahasa manusia. Bahkan ada bahasa yang menyatukan kita, yaitu bahasa hati. Nah, kalau sudah bahasa hati, bahasa cinta ini. Ya, kalau anak-anak remaja, wah luar biasa. Yang satu orang Inggris, yang satu orang Arab. Ya, ketemu di Mekah lagi umroh. Yang ini gak nyambung bahasanya. Tapi kalau dengan bahasa hati gimana? Wow, ya, baru kedipan mata aja udah nyambung. Nah, jadi bahasa hati maksudnya kita nyambung kepada Allah. Kita baca Al-Quran contoh, kita gak tahu sih apa ini terjemahnya, apalagi tafsirnya. Tapi jangan putus asa. Ketika kita baca Al-Quran misalnya dengan berbahasa Arab, kita gak kenal bahasa Arab. Tapi kalau hati kita nyambung kepada Allah, maka dengan bahasa hati itulah Allah akan sambungkan apa sih makna atau keistimewaan di balik Al-Quran. Sehingga orang Sunda misalnya baca Al-Quran atau mendengar Al-Quran karena hatinya khusyuk bisa menangis. Walaupun tidak tahu secara redaksinya, tetapi dengan bahasa hati yang nyambung kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah sambungkan nilai kemuliaan di balik redaksi-redaksi bahasa Arab itu. Nah, jadi jangan jadi kendala dan tipis harapan kita tidak menggunakan bahasa Arab, tapi kalau kita bisa satu kalimat, dua kalimat kita pakai. Ya. Dan selanjutnya kita pakai bahasa masing-masing, yang terpenting tadi hati kita benar-benar beriman kepada Allah, meyakini kepada Allah, nyambung kepada Allah. Dan jangan lupa, dalam beretika berdoa kepada Allah, harus diawali dengan pujian kepada Allah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji dulu Allah, Allah itu benar-benar yang mulia. Memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, maka itu bagian terpenting dari materi doa kita. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan, ini yang dari Papua paling jauh. Silakan Pak, dengan namanya dengan siapa? Ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salik Fillah dari Sorong, Papua Barat. Ya, silakan Pak. Kaitannya tentang doa, terkadang dalam menghadapi aspek kehidupan sehari-hari, di samping kita berdoa sendiri, terkadang juga kita memohon kepada orang yang dianggap bisa untuk mendoakan, membantu mendoakan. Pertanyaannya, apa keterkaitan doa yang seperti ini, dan layaknya kepada siapa kita sandarkan doa ini untuk membantu kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan ini. Ya, ini. Cerdas-cerdas berkembang ini. Betul, kadang-kadang kita juga minta bantuan doa. Iya. Aseh, ke orang tua ataupun ke siapa gitu. Nah, ini ya. Pertanyaannya bagus. Silakan. Iya, memang kita diperintahkan oleh Allah saling menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk ketika berdoa kepada Allah. Nah, Islam mengajarkan kita juga meminta doa kepada orang yang kita yakini orang itu dekat dengan Allah. Tentu tidak salah, mereka adalah para nabi. Kemudian yang melanjutkannya, al-ulama'u warasatul anbiya. Setelah kenabian ditutup dengan khotaman nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka yang ada adalah hierarkinya al-ulama. Nah, kepada mereka lah kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah. Ya, namanya berwasilah. Nah, contoh jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tawafa pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, kalau engkau berjumpa dengan seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni, pintalah doanya. Ya, supaya dia mendoakan kepada Allah untukmu. Nah, ini singkat ceritanya, Uwais Al-Qarni ini orang jauh sekali, tapi miskin. Ia ingin berjumpa dengan Nabi, sebab berita kenabian itu sudah jauh merambah, keluar jazirah Arab. Termasuk ke telinga Uwais Al-Qarni ini. Beliau datang ke Madinah Akan tetapi Nabi sudah tawafa. Bahkan pengganti Nabi Abu Bakar sudah tidak ada. Pas yang menjadi khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Di musim haji, Umar bertanya-tanya, apakah di rombongan itu ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ternyata ada. Bayangkan, beliau ingin berjumpa dengan Nabi, Nabinya sudah meninggal. Sudah terlewat pada masa Abu Bakar, Abu Bakar pun sudah meninggal. Maka berjumpanya ke Madinah pada masa Umar bin Khattab. Setelah berjumpa Umar bin Khattab, enggak banyak cerita. Langsung saja, wahai Uwais Al-Qarni, tolong aku doakan. Uwais Al-Qarni ini kaget. Seorang khalifah kok minta doa kepada saya gitu. Kepada wong cilik. Maka Umar bin Khattab menceritakan wasiat Nabi bahwa aku harus meminta doamu. Nah, ini salah satu ajaran dalil yang menunjukkan bahwa kita di samping kita berdoa langsung kepada Allah, kita pun diajarkan berdoa untuk membantu, untuk menambah-nambah kepada orang yang soleh, kepada para nabi, kepada orang, kepada al-ulama, supaya kita didoakan oleh mereka. Nah, jadi ini adalah namanya berwasilah, ya. Meminta doa kepada orang yang kita yakini, orang itu adalah orang yang soleh, yang jelas adalah para nabi dan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Maka insya Allah, sebab mereka adalah wajihan indallah, mereka punya kedudukan, punya posisi yang mulia di sisi Allah. Ya. Karena mereka punya wajihan, posisi yang mulia di sisi Allah, ketika mereka berdoa kepada Allah, maka pasti, ya pasti, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi panggilan-panggilan Allah, doanya pasti akan dikabulkan. Maka dengan keyakinan itulah kita dianjurkan untuk meminta doa kepada seseorang supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Ya sudah dulu karena kita harus iklan dulu ya, Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ini juga SMS sudah banyak sekali yang masuk. Kita tema kita malam hari masih membahas mengenai kekuatan doa. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pemirsa dengan tema kita malam hari ini, yaitu kekuatan doa ya dalam menghadapi problematika kehidupan. Tadi nanggung, ada yang mau bertanya apa? Silakan Pak. Ada yang di belakang? Boleh. Supaya kelihatan berdiri kalau di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai doa. Nama Abdul Jalal. Pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Manusia itu harus berdoa terkait teks Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan untuk berdoa. Jika dikaitkan dengan keadaan psikologi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya berbau-bau ini, berbau-bau filsafat ini. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena kita punya keinginan. Ya, karena kita punya harapan. Dan kita meyakini Allah, bahwa Allah lah yang akan menjawab harapan-harapan itu. Ya. Jadi orang berdoa, doa itu adalah ibadah kita. Doa itu bagian dari usaha batiniah kita. Nah, kita sering yang dilihat itu ujungnya. Kabul apa tidak? Kabul apa tidak? Kalau dikabul, wah semangat, besok doa lagi gitu. Tapi kalau gak dikabulkan, ah udah dah, lari lagi. Yang harus kita perhatikan, jangan ujungnya. Yang harus diperhatikan adalah prosesnya. Jadi berdoa kita, berdoa, itu adalah wilayah usaha kita dan itu adalah ibadah kita. Jadi berdoanya saja jadi ibadah. Nah kalau kita hanya lihat di ujungnya tanpa melihat prosesnya, nah kita tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam berdoa. Jadi dalam berdoa itu harus dinikmati dan itu adalah bagian dari wilayah ibadah kita. Jadi kenapa harus berdoa? Karena doa itu ibadah. Jadi jangan lihat ujungnya saja, kabul dan tidak kabul, tapi kita harus perhatikan proses kita berdoa. Berdoa adalah bagian penting di dalam ibadah kita. Nah, jadi berdoanya saja dihitung oleh Allah ibadah, ibadah mendapatkan pahala, pahala. Sehingga ketika kita berdoa dinikmati. Ya. Jangan terasa pegel nih. Kenapa yang dilihat ujungnya kok enggak kabul-kabul, jadi kerasa pegel. Nah, supaya nikmat dalam berdoa, doa ini perintah Allah, doa ini adalah ibadah. Kita mengadu kepada Allah. Ya. Cuma kalau orang sekarang, kalau ngadu, curhat kepada sesama, apalagi di Facebook tuh, orang pada tahu gitu statusnya lagi apa, jadi pada tahu gitu. Seneng sekali kayaknya terobati gitu. Padahal dikabulkan gak? Enggak. Malah temennya syukurin, katanya gitu. Boro-boro dikabulkan, ya. Malah ya, bilang seperti itu. Tapi kita berdoa kepada Allah, dengan berdoanya saja Allah itu suka sekali. Makanya ada satu kalimat, latas alanna bani adama hajatan wasalladhi abwabuhu la tuhjab. Jangan sekali-kali kamu minta kepada manusia. Tapi bukan sama sekali, enggak boleh minta, tapi jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ya, apa tuh istilahnya itu, cumi apa tuh? Cuma minta. Cuma minta aja gitu. Nah, Islam mengajarkan, janganlah terlalu sering meminta kepada anak Adam. Walaupun kaya, bawa proposal lagi, sekali, cairkan dua kali, cairkan ketiga, nanti pura-pura keluar. Ya, datang tamu, pura-pura bilangin, lagi gak ada. Tetap ada bangkrutnya. Tapi wasalladhi abwabuhu latuhjab. Pintalah, seringlah mengadu, seringlah curhat. Di mana pintunya itu, zat yang memiliki pintu yang tidak pernah ditutup. Mau berdoa di siang hari, mau berdoa di malam hari, maka pintu Allah itu tidak pernah ditutup. Tutup. Maka berdoalah kepada Allah, selalu mintalah kepada Allah, dengan memintanya saja Allah suka kepada kita. Tanda orang itu butuh kepada Allah, tanda orang itu beriman kepada Allah. Jadi perhatikan, jangan lihat ujungnya saja, tapi lihat proses-proses doa, bagian terpenting dari ibadah kita. Oke, baik. Kita bahas SMS yang udah masuk. Ini ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Ardi di Lombok NTB. Enggak tahu ada di sini atau lagi streaming, ya. Lagi streaming ya untuk ceramah saya. Mudah-mudahan ini bisa disiarkan melalui TV nasional. Amin ya. Karena sangat enak didengar dan penjelasan tentang Islam sangat jelas dan mudah difahami. Selamat malam buat Pak Ardi. Ya, ada juga ya untuk yang di luar kota nih, barangkali Bapak bisa streaming juga di, kalau nggak salah saya lupa lagi, di justin.tv/radartasikmalaya. Bisa di searching dulu di Mbah Google ya, di searching dulu nanti ada keluar. Itu untuk streaming. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ana di Raja Pola. Saya mau bertanya, apakah dalam menghadapi sebuah kehidupan itu cukup dengan doa saja? Titik apa ya? Udah, titik. Masih koma enggak? Udah segitu. Ditunggu-tunggu ini, ada terusnya enggak? Gitu. Ini Ana di Raja Pola. Apakah dalam menghadapi sebuah kehidupan cukup dengan doa saja? Enggak ada titiknya saya ini sebenarnya. Ya ini yang bertanya lewat SMS. Memang kita ini manusia yang unik, makhluk yang unik. Disebut Abdul Mas'alah. Makhluk yang banyak menghadapi urusan. Ya, kalau malaikat lempeng-lempeng. Ya, tukang nyabut nyawa terus enggak bakalan nyabut. Yang mikul aras, enggak bakalan mikul tanggungan baso enggak. Lurus-lurus lempeng-lempeng. Manusia ini bulak-belok. Hidup dari satu takdir ke takdir berikutnya. Kadang senyum, kadang menangis. Itulah hebatnya, uniknya makhluk yang namanya manusia, supaya kita mau bersyukur kepada Allah. Dengan diciptakannya manusia saja, sudah betapa besar karunia yang Allah berikan. Nah, dibalik problem-problem, dibalik urusan-urusan itu, kalau kita bisa menyikapinya, urusan-urusan itu soal dari Allah yang harus kita jawab. Jadi jangan dijadikan beban urusan-urusan itu. Ya. Jangan dianggap beban, tapi urusan-urusan itu jadikan lahan kita mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi itu soal-soal yang harus kita jawab. Ya, kita ada urusan yang belum punya jodoh, ya, belum punya jodoh, pingin dapat jodoh. Nah, dengan usahanya itu bagian dari ibadah kita. Urusan ekonomi, urusan bermasyarakat, bahkan sekup yang lebih besar, berbangsa dan bernegara. Itu urusan-urusan itu adalah bagian dari ibadah kita. Nah, sikapnya harus seperti itu. Tapi kalau urusan-urusan itu dijadikan problem, beban, nanti kita belum apa-apa, energi kita udah habis. Terkuras. Sebab apa? Salah memproyeksikan urusan itu. Urusan itu jadikan lahan kita, cocok tanam kita. Jangan dijadikan beban, jangan jadikan problem. Sebab kita makhluk yang unik, makhluk Abdul Mas'alah yang memiliki urusan seabrek. Nah, kalau itu disikapi dengan baik, sesuai dengan bimbingan Allah, dari urusan-urusan itu kita akan panen. Nah, panen kita bukan dari satu urusan. Urusan anak kita panen, jangan di akhirat, di dunia saja. Anak yang soleh, anak yang profesional, jadi pengusaha, menguntungkan orang tuanya. Jangan nunggu di akhirat. Ya, kita akan memetik, akan panen urusan kita, masalah pendidikan, diselesaikan dengan baik, maka kita akan dapat ilmu. Dalam berekonomi kita akan dapat keberuntungan. Nah, urusan-urusan itu bukan negatif, sikapi dengan positif. Itulah lahan kita, sehingga kita akan mendapatkan energi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, dalam setelah benar sikap kita menghadapi urusan-urusan itu sebagai lahan ibadah kita. Nah, tentu tadi bukan sebatas doa, sebab pada zaman Abu Bakar Umar bin Khattab, ada orang dilihat oleh Umar bin Khattab ketika jadi khalifah di masjid, dilihat malam masih di masjid. Ya. Umar lihat orang yang di masjid terus, bukannya seneng. Mungkin kalau kita lihat, oh, hebat ahli ibadah, sebab kita nggak komprehensif memandang ibadah. Umar bin Khattab tuh nanya, hei pulan, mari sini. Kenapa kamu di masjid terus? Siang di masjid, datang maghrib masih di masjid aja terus. Kata si Pulan itu, aku sedang berdoa kepada Allah. Jadi berdoa yang lepas usaha. Maka Umar bin Khattab ngusir orang itu. Kamu kerja, kamu ikhtiar. Itu, jangan doa melulu. Tapi gak ada ikhtiarnya. Inilah menunjukkan bahwa harus ada ikhtiar yang lahiriah, ada usaha yang maksimal. Nah, usaha yang maksimal itu pun bagian ibadah kita. Jadi doa, usaha batiniah bagian dari ibadah, usaha yang lahiriah, berusaha dan mengusahakan, itu bentuk lahiriah, bagian dari ibadah juga. Jadi kita genapkan, sempurnakan usaha kita, usaha batin dengan doa, usaha lahiriah dengan berusaha yang maksimal. Ketika digenapkan, itulah ibadah kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi SMS-nya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizki di Raja Pola. Curhat dong, Syekh. Ini serius loh, Pak, gitu Mas. Jadi kayak kira Mama Dede. Ini untuk nanti jawabannya. Doa apa yang harus pertama kita pinta kepada Allah? Doa apa? Kita nggak tahu padahal. Doa apa yang harus pertama kita pinta kepada Allah? Apa ya kira-kira? Nanti kita bahas. Kita akan break dulu sejenak ya. Untuk yang udah bertanya, Kang Rizki di Raja Pola, jangan kemana-mana. Jangan dipindahkan dulu channelnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik, kita kembali lagi di Cahayati dan langsung aja dibuat pertanyaan Kang Rizky yang barusan sudah bertanya mengenai kapan memulai atau pertama yang harus kita pinta kepada Allah. Hampir lupa lagi itu pertanyaan. Iya, bisa kayak banyak hilang juga sebenarnya SMS-nya. Ya, bahwa yang pertama yang harus kita pinta, tentu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bimbingan yang sudah dibahas dalam surah Al-Fatihah. Jadi minta itu jangan sembarangan meminta. Jadi proposalnya itu harus berkualitas. Nah, Allah mengajarkan dalam surah Al-Fatihah bagaimana supaya hamba itu meminta apa sih yang harus dipinta. Yaitu kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jadi jalan yang lurus dulu yang harus kita pinta sebagai bentuk petunjuk. Ya, kalau yang lain-lain, minta jodoh, ya usaha biar tambah maju, ya itu yang kecil-kecil itu. Tapi yang besarnya itu, proposal yang paling berkualitas, ya, diajarkan oleh Allah, minta kepada Allah jalan yang lurus. Kan kita sudah menjadi muslim, sudah ada dalam jalan yang lurus itu. Tapi kan kita memahami agama yang lurus itu masih kurang, masih kurang, masih kurang. Jadi harus kita pinta terus jalan yang lurus itu. Sebab pemahaman kita tentang agama masih kurang, masih sedikit, masih sedikit. Maka terus diulang-ulang permohonan itu sebagai permohonan yang paling besar. Ya, proposal yang paling berkualitas. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang kedua, kita pun sering keluar di jalan lurus itu. Ya, kita keluar, kita tergeser, maka minta lagi kepada Allah supaya kita ditetapkan dalam jalan yang lurus. Nah, baru permintaan-permintaan yang lain-lainnya, ya, yang spesifik kita pinta kepada Allah. Ya, tergantung prioritasnya dari kebutuhan kita. Jadi setelah kita meminta tahapan yang pertama, jalan yang lurus, supaya kita diberikan kekuatan mengikuti jalan yang lurus, ketika kita tergeser, dikembalikan lagi, baru kita minta kepada Allah hal-hal yang lainnya, yang spesifik yang kita butuhkan, baik untuk urusan kehidupan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Ya, baik. Kita lanjutkan, ini ada beberapa memang SMS yang bertanya, isinya hampir sama mengenai waktu-waktu yang paling baik untuk berdoa supaya cepat terkabul. Ini salah satunya Teis nih di Ciamis. Waktu-waktu memang ya harus, waktunya harus tepat barangkali ya. Ya. Ini juga ada beberapa. Iya, memang ada kata orang jangan kehilangan momen. Memang waktu itu baik. Tadi juga Allah itu mau siang, mau malam, mau jam berapa aja Allah layani. Latuh jab, Allah tidak tutup. Ya, kalau kantor kan ada tutupnya, melayani jam sekian sampai jam sekian. Allah itu latuh jab, tidak pernah ditutup, mau siang mau malam. Coba kalau ditutup, pas kita butuh gimana? Ya. Akan tetapi, ada waktu yang istimewa namanya, atau sa'atul ijabah, waktu istimewa, momen yang sangat baik sekali. Kan ada tahunan, Lailatul Qadar misalnya. Itu yang apa? Yang tahunan, ya. Ada yang mingguan, malam Jumat. Nah, ini dia. Makanya nih yang duduk di sini kelihatan nih yang pengin dapat buru-buru jodoh misalnya gitu. Nah, ini malam kesempatan, malam Jumat ini mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, kedengaran yang paling keras itu kayaknya. Saya dalam hati paling keras ya. Oh gitu. Ya, ini lebih dari 40, belum pemirsa ini yang di rumah ya, mengabulkan permohonan-permohonan kita. Nah, yang mingguan ada malam Jumat. Ya, ini juga waktu yang ijabah. Ada harian tiap malam, namanya Tsulutsul Lail, sepertiga malam. Sepertiga malam ini luar biasa. Bahkan ketika Rasul pertama mendapatkan risalah yang mulia, yang pertama diperintahkan oleh Allah, kumil lail, bangkitlah di malam hari. Bukan bangkit asal bangkit, tetapi bangkit maksudnya menghadap kepada Allah. Sebab di malam itu, malam yang luar biasa. Ketika orang sedang pules, ya, dia tahajud, bukannya ngagojod. Ya. orang lagi benar-benar pada tidur, dia bangkit. Maka dalam hadis kudsi, salah satu potongannya, yang zilu rabbuna ila sama'i dunya, Tuhan kami sampai turun ke langit bumi di sepertiga malam ini. Setiap sepertiga malam. Ingin lebih dekat dengan hamba-hambanya yang bangun pada kesempatan itu menghadap kepada Allah. Ini kan rayuan Allah. Keindahan betapa Allah yang datang, Allah yang turun. Untuk apa? Memotivasi, mentargib hamba-hambanya supaya mau bangkit, mau datang kepada Allah. Ini sampai dibalik Allahnya yang turun ke langit bumi. Ini kan betapa hebatnya Allah membimbing hamba-hambanya, membujuk hamba-hambanya, memotivasi hamba-hambanya. Nah ini tiap malam ini ada terus sulusulail sepertiga malam ini. Ya makanya minimal seminggu coba satu kali dulu. Ya jangan kalah dengan nonton sepak bola. Jam 2 minta dibangunin tuh si kakek sama cucunya. Pas dibangunin langsung melotot. Tapi kalau ada gak yang minta dibangunin tahajud? Kayaknya ini jarang-jarang minta dibangunin tahajud. Kalau minta dibangunin nonton sepak bola kayaknya kelihatan senyumnya ini. Alarm aja langsung dibanting. Nah jadi sepertiga malam dimanfaatkan, bahkan Nabi pertama diperintahkan sholat di malam hari. Sebab itu waktu yang sangat ijabah. Dimana malam waktunya untuk tidur, nah setelah tidur ada sepertiga malam jam 3 yang menjelang fajar, disitulah waktu yang sangat ijabah. Nah ini yang harian. Ya. Nah itu yang berkaitan dengan saatul ijabah. Jadi kita harus pandai juga mencari momen. Ya. Ada momen-momen di mana tadi saatul ijabah kita harus mengincar, kita harus mendapatkannya supaya tadi lebih dikabulkan lagi permohonan kita. Oke baik. Dan kita gak terasa sudah berada di segmen terakhir. SMA-nya tentu saja gak bisa kita bacakan semuanya. Tapi mudah-mudahan terwakili ya saya ya. Terwakili dari pertanyaan para musambi di sini ataupun pertanyaan yang sudah saya bacakan sebagian. Kita harus mengambil kesimpulan dari pembahasan tema kita malam hari ini, yaitu tentang kekuatan doa dalam menghadapi problematika kehidupan. Silakan. Ya jemaah sekalian. Doa adalah kekuatan bagi orang yang beriman, termasuk usaha batiniah kita, dan itu adalah bagian ibadah penting kita. Dan kemudian kekuatan doa itu sampai bisa merubah ketetapan Allah, atau bahasanya takdir Allah. Takdir Allah bukan dirubah oleh makhluknya, tapi takdir Allah dirubah oleh Allah dengan rahmatnya. Bagaimana cara mendatangkan rahmat Allah supaya hadir kepada kita? Ya salah satunya kita berdoa kepada Allah dengan penuh keimanan, penuh harapan. Maka rahmat itulah yang akan merubah takdir kita. Tentu kita berharap takdir yang datang kepada kita yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Nah kemudian kita ini adalah makhluk yang unik. Gak lempeng hidup, kan ada orang yang pingin lempeng aja gitu. Ya di dunia ini berbelok-belok, berkelok-kelok. Kita ini Abdul Mas'alah, hambanya yang diberikan banyak urusan. Tapi ingat urusan itu jangan dijadikan problem, urusan itu jangan dianggap sebagai beban. Tapi urusan itu soal-soal dari Allah, lahan yang harus kita hadapi dengan baik. Nah kemudian di dalam berdoa, maka perhatikan wilayah kita, wilayah kewajiban kita, yaitu palyas tajibuli wal yu'minubi. Kewajiban kita, wilayah kita adalah selalu untuk menunaikan panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah, sekaligus meningkatkan kualitas iman kita kepadanya. Maka insya Allah, kalau itu dilakukan dengan baik, doa kita dikabulkan, jangan dilihat cepat lambatnya dah. Sebab itu rahasia Allah dan banyak variabelnya. Jangan ukurannya cepat-cepat, kes-kes gitu. Ini kan pinginnya yang cash, pingin yang kilat, begitu. Jangan hanya ke sana, tapi lihat prosesnya. Ya, prosesnya yang harus kita perhatikan. Ya, tadi lambat pun ada keinginan Allah yang mulia bagi kita. Nah, maka oleh sebab itu, jangan cepat atau lambat menjadi ukuran. Dan harapan doa itu bukan sebatas dikabulkan, tapi dikabulkannya justru plus dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan mari kita di penghujung acara pengajian ini, mari kita berdoa kepada Allah, mari kita amalkan, kita buktikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kekuatan bagi kita. Yakinkan bahwa doalah kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Mari kita pejamkan matanya, sambungkan hati kita kepada Allah, sebab Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima untaian doa kalau dari hati yang lalai kepada Allah. Kemudian pertebal keimanan kita bahwa Allah mendengar kita, dan Allah kita kenali bahwa Allah adalah mulia, Allah itu sempurna. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri, kami telah menganiaya kepada diri kami sendiri, maka ampunkanlah segala kezaliman kami, maka bersihkanlah segala kezaliman kami. Sebab kalau Engkau tidak mengampuni kezaliman kami, pasti kami yang akan merasakan kerugian baik di dunia maupun di akhirat, ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdiin garadhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Rabb. Kuatkan kami dalam mengikuti jalan yang lurus, Rabb. Kumpulkan kami, jadikan kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu, ya Rabb. Jauhkan kami dari kelompok, dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, ya Rabb. Allahumma ftah lana waladaina putuhal anbiya wal aulia bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bukakan mata hati kami, ya Rabb. Mata hati kami sering tertutup, sering merasa jauh dengan-Mu, ya Rabb. Di malam hari ini, di malam Jumat ini, ya Rabb, bukakan mata hati kami. Mata hati yang selalu musyahadah, menyaksikan atas kemuliaan-Mu, atas kekuasaan-Mu, atas kesempurnaan-Mu, ya Rabb. Seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali-Mu, ya Rabb. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, mumpung kami masih hidup di dunia, diberikan kesempatan, ya Rabb. Berikan hasanah kebaikan dunia kepada kami, rezeki yang luas kepada kami, solusi dalam menghadapi problematika kehidupan, ya Rabb. Berikan ridho kepada kami, ya Rabb. Dan satu saat kami akan kembali ke akhirat yang abadi. Berikan hasanat akhirat kepada kami, ya Rabb. Berikan ridho dan surga kepada kami, beserta keluarga kami, saudara kami, bisa menikmati menjadi ahli surga-Mu, ya Rabb. Dan pelihara kami dari siksa api neraka, ya Rabb. Jangankan siksa api neraka, siksa dunia saja, betapa kami tidak kuat untuk menghadapinya, ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia pemirsa, akhir dari perjumpaan kita di episode Cahaya edisi malam hari ini. Kami minta maaf SMS-nya gak bisa kita bacakan semuanya, tapi mudah-mudahan tadi sudah saya katakan, semoga ini bisa terwakili dengan SMS yang sudah kita bacakan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Ini juga yang paling jauh, semoga langkah kebaikannya diganti sama Allah Subhanahu wa taala sampai di sini, ya Pak ya. Baik, dan insya Allah minggu depan kita kembali lagi di program yang sama dan untuk bersama Syekh. Ini setiap minggu ketiga ya. Setiap berarti satu bulan sekali. Silakan untuk pemirsa di rumah juga ingin bergabung bersama para mustami di sini, tinggal datang saja ke Jalan Asia Tobing nomor 99. Saya ini Pramudia juga, saya pamit, para seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.